بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Kalau malam Jumat kita bicara tentang fiqih, fiqih untuk ibadah. Pada kali ini di pertemuan Ahad pagi, selain dengan atau bersama Ustaz Jufri Hafizullah, maka saya pun insyaAllah akan membahas tentang fiqih juga. Tapi kali ini fiqihnya fikih ke hati, ya. Sebelumnya kita mengangkat kitab Khutuwat ila Sa'adah, tetapi itu kitab berbahasa Arab. Mungkin kita mulai pada pekan ini dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dengan kitab berbahasa Indonesia saja, supaya insya Allah jemaah sekalian lebih mudah mencernanya mungkin. Dan juga perlu ada bukunya. Bukunya enggak perlu tebal-tebal, ya. Cukup buku yang mungkin seratusan halaman insyaallah. Kemudian diwakafkan untuk musala sehingga jemaah jangan dibawa ke rumah bukunya, ya. Karena pengalaman saya kalau dibagi-bagikan untuk jemaah ke rumah untuk kajian rutin, maka insyaallah susah istiqomahnya, ya. Ntar balik lagi apa pas kajian enggak dibawa bukunya. Ditanya di mana Pak bukunya Pak kalau dibawa? Wallahu alam bisawab, gitu jawabannya, ya. Jadi supaya enggak terjadi seperti itu, mendingan ditaruh di musala aja. Nanti kalau mau baca-baca silakan, dan pas kajian ya dibagi-bagikan seperti ini untuk menjadi bahan kajian. Kita mulai Pak sebelum halaman pertama. Disebutkan di sini dalam kitab Syarah Al-Arba'in oleh Ibnu Daqiq Al-A'id halaman 86, Imam Abu Qasim Al-Qushairi rahimahullah wafat tahun 465 Hijriah. Beliau berkata, istiqamah adalah sebuah derajat. Kok enggak dibuka Pak bukunya, Pak? Apa susah dibuka dah? Hah? Ini saya belikan buat dibuka, Pak. Buat dibaca, bukan buat dipajang. Hah? Itu ada buku dua itu ya. Di yang sini-sini belum dapat gimana? Itu ada buku dua nganggur itu. Mendingan dibagikan ke sini, Pak. Ini saya apa kita sediakan supaya dibuka, Pak. Adapun masih ada segelnya ya supaya kelihatan baru, ya. Dibuka segelnya. Pak baca bismillah, Pak, dibuka. Emang agak sulit bukanya. Harus pakai ikhtiar sama tawakal yang betul-betul maksimal, ya. Imam Abu Qasim Al-Qushairi rahimahullah berkata, istiqomah adalah sebuah derajat yang dengannya sempurna berbagai urusan dan dengannya diraih berbagai kebaikan dan keteraturan. Barang siapa yang tidak istiqomah dalam kepribadiannya, ya melenca-melence, ya, angin-anginan, kadang-kadang kelihatan rajin tapi lebih banyak malesnya, ya. Itu dia akan sia-sia dan gagal. Ya, jadi kebanyakan orang gagal itu gara-gara apa? Iya, cukup karena tidak istiqomah itu aja. Coba kalau istiqomah walaupun sedikit, insya Allah berhasil. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, kata orang. Ya, yang mending istiqomah. Kalau banyak-banyak tapi terputus, enggak jadi bukit, hancur dulu nanti, ya. Dikatakan istiqomah tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang besar. Maksudnya bukan besar tubuh, tapi besar jiwanya. Orang berjiwa besar itu bisa istiqomah. Yang alhamdulillah tetap istiqomah langgeng sama istrinya sampai usia senja, maka alhamdulillah, ya. Yang bisa sholat lima waktu sedari muda sampai usia senja itu juga alhamdulillah istiqomah. Ya, taib. Kenapa istiqomah tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang besar? Karena ia keluar dari hal-hal yang dianggap lumrah. Maksudnya apa? Maksudnya umumnya orang itu kesulitan buat istiqomah. Jadi justru istiqomah itu sesuatu yang gak lumrah, gak wajar bagi keumuman orang. Apalagi di zaman sekarang, mau istiqomah itu betul-betul godaannya sangat banyak. Dan juga orang-orang besar yang beristiqomah itu biasanya meninggalkan adat kebiasaan. Kebiasaan masyarakat kerap kali itu berbeda dengan bagaimana seharusnya syariat Islam. Ya, kadang-kadang bahkan sering tradisinya, ya, terutama kemarin malam satu Suro, malam satu Muharram, itu tradisinya modelnya banyak banget ya. Tetapi kalau kita perhatikan Pak, kalau mau jujur ya, tidak ada ternyata syariatnya dalam Islam, nggak ada. Sementara yang sudah ada syariat dalam Islam malah nggak dilakukan. Yang sudah mapan ada Al-Quran dan hadisnya malah belum tahu bahkan. Jadi yang diketahui malah justru sekadar tradisi yang dinisbatkan, disandarkan kepada Islam. Tapi ternyata kalau dicek Quran hadisnya gak ada. Nah ini kan capek-capek keringetan, capek-capek ibadah tapi ternyata gak ada tuntunannya. Padahal kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dalam agama kami, maka tertolak amalan itu. Ya capek-capek beramal kok ditolak jadinya, ya. Jangan sampai sia-sia, Pak. Yuk kita istiqomah. Ya. Dan juga orang-orang yang istiqomah ini berdiri di hadapan Allah dengan jujur. Kalau misalnya orang tidak jujur kepada Allah, itu sulit buat istiqomah. Kitab ini kitab karya Fadilatul Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Abu Fathi, yang mana putra beliau adalah teman dekat ana, alhamdulillah. Dan juga beliau salah satu da'i yang insyaallah ta'ala, kalau kita lihat buku-bukunya dan silahkan dilihat sendiri, menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih, yaitu para sahabat dan tabi'in. Dan bisa kita lihat kalau misalnya mengecek bukunya, bertaburan di hampir setiap halaman itu kalau tidak ayat Allah, kalau tidak sabda Nabi. Jadi mudah-mudahan buku ini bermanfaat, Pak, tentang istiqomah, ya. Kita itu sangat butuh istiqomah, baik yang usia muda atau yang sudah tidak muda lagi, atau lebih-lebih yang sudah tidak muda lagi semakin butuh dengan istiqomah supaya husnul khotimah, Pak. Kalau misalnya hidup enak berleha-leha asik-asikan tapi kemudian husnul khotimah, sia-sia itu hidup, ya. Taib, kita mulai di halaman 9, Pak. Mukadimahnya tidak perlu. Pertama, hadis tentang istiqomah. Hadis tentang istiqomah. Ya. Mohon maaf, boleh dicek mungkin di luar tuh apakah ada motor-motor yang menghalangi atau gimana. Hadis tentang istiqomah. An Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dari Amr ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu, saya pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islami qawla la as'alu anhu ahadan ghayraka." Katakanlah kepada saya suatu perkataan dalam Islam, suatu perkataan yang tidak saya tanyakan kepada orang selain engkau. Yaitu hanya kepada engkau saya nanya perkataan ini. Coba ya Rasulullah, berikan saya satu kalimat, kalimat yang khusus dari engkau kepada saya, yang tidak saya dapatkan dari orang lain. Maka beliau menjawab apa, Pak? Qul, katakanlah wahai sahabatku, amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah. Setelah menyatakan keimanan, thumma istaqim. Ma istiqomahlah kamu. Ya. Setelah berbicara mengklaim dirinya saya beriman kepada Allah, jangan cuma ngomong doang, tetapi harus istiqomah. Lempeng antara omongan dengan perbuatan. katanya mukmin, tapi nyolong gimana? Katanya beriman pada Allah, tapi korupsi. Katanya beriman kepada Allah, tapi enggak jaga lidah. Katanya beriman kepada Allah, tapi berzina. Itu gimana? Itu enggak istiqomah berarti, enggak lempeng, enggak lurus. Katanya mau siratul mustaqim, tapi kegodanya cepat banget. Nah ini belum, berarti belum siap buat istiqomah. Jadi istiqomah ini kaitannya dengan siratul mustaqim. Tiap hari, tiap rokaat pak kita baca atau kita dengar, ihdinash shirotol mustaqim, ya Allah berikan saya petunjuk jalan yang lempeng, jalan yang istiqomah. Kita semua sama-sama ngomong, ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, ya kita jawab Allah. Siapa Rasulmu, kita jawab Muhammad Rasulullah SAW. Betul itu, ya. Tapi kan itu lisan. Nah gimana kalau perbuatan? Ya lisannya harus sesuai dengan perbuatan. Ya. Kemudian di halaman berikutnya pak, halaman 10, pada riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ada tambahan. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan padaku? Ya. Sahabat itu punya karakter beda-beda pak. Ya, sebagaimana kita, ada yang mungkin temperamental, ada yang mungkin suka dengan barang yang orang yang miliki, ada yang mungkin bijak di sana, injak di sini. Ya, paham nggak Pak kira? Bijak ke orang luar, giliran ke orang dalam itu kasar. Ya. Bijak ke tetangga sama istri, naudzubillah. Ya. Jadi ada orang karakternya seperti itu. Halus keluar, tajam ke dalam. Itu enggak bagus kan? Sama orang luar, kelihatannya Masya Allah. Tetangga pada hormat dia. Sama istri, anak, ya na'udzubillah kelakuannya kayak gitu ya. Istri disuruhin mulu ya. Disuruh sini, sampai benerin genteng mungkin istrinya ngerjain. Nah, orang beda-beda karakter pak. Maka seorang imam hendaknya menasehati orang-orang sesuai dengan secara individual sesuai dengan karakter dia. Makanya kadang-kadang ada orang minta wasiat, ya Rasulullah wasiatkan kepada saya. Rasulullah melihat sepertinya orang ini temperamental. Maka Rasulullah wasiatkan jangan marah gitu. Ada juga orang lain, sahabat lain minta petunjuk, minta nasihat dari Rasulullah, dinasehati dengan poin lain bukan marah. Nah, sekarang di sini ya Rasulullah, ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan buat saya, pada saya? Maka fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarfi lisani nafsihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang ujung lidahnya sendiri. Ya ujung lidah Rasulullah, bukan lidahnya temannya Rasulullah. Lidah sini nih. Summa qala hadza. Nih. Apa maksudnya ngelewain? Bukan. Ini minta nasihat masa dilewain bukan. Ya Rasulullah, apa yang kau khawatirkan padaku? Nih, gitu. Bukan begitu maksudnya. Ini jaga lisanmu. Jaga lisanmu karena kalau kita tahu Pak betapa adanya masyarakat rusak gara-gara lidah. Ya enggak, Pak? Gara-gara gerakan lidah masyarakat bisa rusak, Kak? Bisa. Ya. Hubungan kekerabatan, hubungan antar jemaah masjid atau musola al-muhajirin bisa rusak gara-gara lidah. Maka hati-hati pak. Padahal lidahnya satu orang, ya. Kemudian disebarkan, oh Pak Buniman tuh kayak gini-gini nih, dia kayak gini-gini nih. Kalau imam panjang banget bacanya surat Asy-Syams, lah panjang gimana? Saya pengennya keluar luahat lah. Terus dikomporin orang-orang. Kalau perlu nggak usah baca apa-apa, lah ini tambah parah. Itu mau sholat atau ngapain? Nah kemudian dia hasut orang gara-gara satu lidah orang pada terhasut. Akhir kemudian ya perpecahan terjadi di antara jemaah musolah ya. Itu gara-gara lidah pak. Gara-gara lidah juga orang kemudian mau ketemu nggak enak. Ada dia tuh. Ah nggak, gue tahu tuh dia tuh kayak gimana orangnya. Dengar kabar orang. Nah kan gara-gara lidah. Kabar-kabari ya, ghibah. Namimah, adu domba, ya. Fulan disebut jelek, adu domba sama beberapa orang. Keberadaan adu domba membuat perpecahan di antara masyarakat yang tadinya sebenarnya nggak ada suuzon, yang tadi enak, sama-sama enak. Tapi kemudian akhirnya saling curiga gara-gara lidah. Maka jaga lidah, jemaah sekalian. Itu hal yang paling ditakuti. Lidah ini bukan hantu, bukan. Bukan setan, nggak jadi pocong kok. Tetapi lidah ini hasilnya, efeknya, kalau lidah ini negatif gerakannya, hasilnya itu bisa jadi entah pembunuhan karakter, entah pembunuhan fisik. Dua-duanya sama-sama jelek. Betapa banyak orang dibunuh karakternya gara-gara pedang yang disebut lidah, ya kan? Begitu. Taib, kita lanjutkan kedudukan hadis, ya. Hadis ini adalah hadis yang singkat, padat dan indah yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Rasulullah. Kalimatnya singkat, isinya padat dan kalau direnungi indah sekali maknanya. Betul ya, Pak ya? Kalau kita kan ngomongnya banyak, isinya wallahu alam, ya. Retorikanya kepanjangan. Ya, tapi ya memang begitu kekurangan kita, Pak. Ya. Tentu kita tidak sama dengan Rasulullah. Coba kalau Rasulullah itu lidahnya atau kalimatnya sepanjang kalimat kita, cerewetnya sama kayak cerewet kita, enggak jadi Rasul, enggak wibawa, ya kan Pak? Pemimpin kalau banyak omong, cerewet, dikit-dikit marah, ngomel, ini enggak wibawa. Ah, dia lagi bawel banget tuh pemimpin ya. Maka biasanya pemimpin itu tenang. Dan sekali ngomong, kedengeran, didengar sama orang. Karena saking berharganya kalimat yang terucap. Ya, kalau misalnya mama gimana mama? Ya. Ada mama enggak Pak Budiman di bawah, Pak? Ada mama. Berapa jumlah? Enggak kelihatan. Memang perempuan itu makhluk halus, ya. Kalau kasar ya laki-laki. Walaupun singkat namun telah memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh si penanya dalam dua kata, yaitu iman dan istiqomah menurut manhaj yang benar. Tadi kan apa tadi? Qul, katakan amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya telah beriman kepada Allah, kemudian silahkan setelah bilang kayak gitu ya sampean istiqomah. Jangan cuma ngaku-ngaku tok. Saya ini mukmin, saya muslim, muslim tapi nyolong sendal masjid. Nah, enggak benar. Ya. Di sini kan juga kadang terjadi, Pak ya. Tapi insya Allah pelakunya bukan jemaah musola, ya. Melainkan orang yang hadir sholat di musola, ya. Sama aja, Pak ya. Enggak tahu siapa pelakunya. Iya. Coba, ada enggak yang mau ngaku, Pak? Enggak ada yang mau ngaku. Dan insya Allah bukan bapak-bapak, insya Allah. Ya adalah mungkin orang lagi lewat, ya. Dikira sendal dia. Oh, kayak sendal saya nih, dibawa sama dia mungkin. Maksudnya gitu, ya. Kebawa. Tapi mudah-mudahan Allah berikan keamanan pada masjid atau musholah al-muhajirin supaya enggak ada lagi hal-hal seperti itu. Nah, istiqomah, Pak ya. Istiqomah. Istiqomahnya tentu menurut manhaj yang benar, yaitu manhaj ini yaitu sikap beragamanya yang benar. Dan bukan dikarang-karang sendiri istiqomahnya. Ada orang istiqomah ke gua. Istiqomah ke gua ngapain? Nyari wangsit, masya Allah. Ya, nyari wangsit. Ujung-ujungnya pasti nyari uang. Karena kan uang, wangsit, ya. Nyari wangsit. Ya. Sebagaimana kadang-kadang di beberapa bukit-bukit itu ada beberapa gua keramat, ya. Katanya ada penunggunya. Kalau mau jabatannya itu cepat, bertapalah ke gunung, ke bukit sana. Itu ada tuh tempat keramat, datang ke situ. Ya, teman saya pernah cerita kayak gitu. Istiqomah betul. Ada orang mau jadi dukun, istiqomah melakukan ritual. Ya. Ada yang ayat Quran ditaruh di tempat bisul di bokongnya, ada seperti itu. Ada yang kemudian bertapa di bukit-bukit, ya, dengan alasan dulu Nabi juga bertapa kok, ya enggak? Waktu di Gua Hira, ayo ngapain? Tapi kan itu kan syariat Allah belum berlaku ketika itu. Jadi enggak kita ikuti. Cuma ini calon-calon dukun ini ikut. Kemudian syaratnya bertapa di gua fulan, di gua itu tuh yang keramat. Nanti ada bilik ruangan khusus bertapa. Kalau sampean mungkin pernah menelusuri gua, Pak. Biasanya kan gua itu pengap, sempit, gelap. Nyari makanan ya susah, yang ada sampean yang dimakan sama ular gitu kan. Nah, itu bertapa di situ diem, sila aja lama. Makannya apa? Enggak boleh bawa makanan kecuali pisang. Ada yang gitu, harus bawa cuman pisang doang, enggak boleh yang lain. Jadi puasa, puasa pisang mungkin namanya. Ya. Nah, boleh bawa pisang satu tandan. Setandan gitu kan, terus tancepin dia bagian atas gua. Dia terus bersemedi, bertapa lama gitu. Enggak boleh dipetik itu pisang, harus sabar. Kau kegoda syahwatnya untuk makan, sabar. Jangan dipetik. Lu kapan terus dimakannya? Tunggu sampai ada pisang yang jatuh, baru tuh pungut dimakan. Ngerti enggak Pak itu maksudnya? Berarti tunggu busuk itu pisang, baru tuh makan tuh, sok, ya, dimakan. Kira-kira keracunan enggak? Udah kelaparan, makan dimakan pisang busuk. Itu arahan siapa? Arahan dukun, supaya menjadi dukun. Nanti kok mati suul khotimah. Enggak istiqomah kayak, tapi dia istiqomah tetap berhari-hari itu. Saking pengennya jadi dukun, naudzubillah. Ada juga kemarin saya lihat di media sosial, ada perempuan baru nikah keluar dari, bukan dari pintu, tapi keluar dari tembok. Temboknya udah dibobok. Ya, dibobok apa dibobok itu? Dijebol tembok rumahnya Pak. Loh, ada apa gerangan kok bisa kayak gitu? Di foto itu lagi keluar perempuan, maksudnya pengantin, masih dengan pakaian pengantin, keluar dari tembok yang dibobok, tembok rumahnya. Eman-eman banget, ada apa ini? Ternyata begini kronologinya. Ternyata akad atau perkawinan ini sebelumnya telah konsultasi sama konsultan. Konsultannya bukan apa-apa, dukun. Ya, konsultannya dukun, nanya, "Mbah, ini gimana Mbah, ritual apa yang perlu dilakukan supaya berkah?" Ternyata dukunnya berwasiat, "Kamu nanti setelah akad, ya, setelah nikah itu enggak boleh keluar kecuali dari arah timur supaya berkah." Eh, rumah sebelah timur enggak ada pintu. Tapi dukunnya enggak bisa, harus dari timur. Demi mengikuti saran syirik seperti ini, saran dukun, dibobok itu rumah tembok bagian timur, hancur itu bagian timur, keluar dari situ. Coba lihat tuh. Ya. Tapi tetap istiqomah itu perempuan dan keluarganya istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah ngikutin dukun. Jadi istiqomah yang dimaksud istiqomah sesuai dengan agama Islam yang benar, bukan kebid'ahan atau kesyirikan atau tatoyur, nganggap nasib sial gara-gara hal tertentu. Ada burung hitam, wah kayaknya bakal sial gua nih. Ya. Ada toke, ternyata tokenya suaranya ganjil, bukan genap. Wah bakal sial saya nih. Percaya dari dulu sampai sekarang ada yang percaya kayak gitu, istiqomah itu. Tapi istiqomah di atas kesesatan, gak benar itu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Islam itu isinya adalah tauhid dan taat. Tauhid menyerahkan perkara pada Allah. Tauhid mengesakan Allah dan juga taat. Kalau sudah Allah dan Rasulnya bilang begini, ya sudah ikuti aja. Enggak usah ditafsirkan sembarangan, tafsirkan semaunya. Ah, enggak, itu kan kata Allah dan Rasulnya, kalau kata saya beda. Lah ini kalimat kufur, enggak boleh kayak gitu. Ya. Tauhid terkandung dalam kata amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Dan ketaatan terkandung dalam kata tsummastaqim. Karena arti istiqomah adalah mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Masuk ke dalamnya, ke dalam istiqomah, amalan hati dan badan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi begitu, jangan cuma bilang saya itu muslim, KTP saya muslim, tapi istiqomah gak mau. Coba Pak, kalau misalnya nih ya, masyarakat Lubang Buaya kan besar ya, ini kelurahan apa Pak? Oh gitu, kecamatan? Oh masih Cipayung ini Pak? Masya Allah, Cipayung luas juga ternyata. Saya kira Cipayung bagian sana doang. Kalau Tamamini masuknya? Cipayung juga? Masya Allah ya. Sebagian. Mungkin karena payung lebar ya. Desa apa ini Pak? Rawabinong. Tapi emang di sini desa Pak emang. Dari dulu begitu. Disebutnya ya, Rawabinong. Jalannya Rawabinong Pak ya? Jalan Rawabinong. Ah, Misal kita nggak ke Cipayung dulu, bukan bukan Lubang Buaya karena terlalu luas. Rawa Binong, ya. Kalau Rawa Binong, satu desa Rawa Binong ini itu istiqomah semua salat subuh. Yang takut siapa kira-kira? Siapa yang? Orang-orang kafir takut nggak? Wah, hati-hati tuh Rawa Binong tuh, pada ekstrim bilang gitu. Ekstrimnya apa? Bangun subuh semua. Ya jelas ente boro-boro bangun subuh jam 7 biasanya orang-orang kok libur. Ini karena hari Ahad nih, Pak. Kita ini umat muslim diseret supaya ikut dengan tradisi orang-orang barat. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya kan? Yahudi sama Nasara itu enggak bakal rela orang Islam itu istiqomah sampai orang Islam mengikuti style mereka. Jadi milah di sini enggak mesti harus masuk agama Kristen, enggak mesti. Enggak mesti. Bukan itu tujuan mereka. Apalagi Yahudi, Pak. Yahudi itu mana mau sampein masuk agama mereka, enggak mau. Mereka enggak mau sampein muka Jawa masuk agama Yahudi, enggak mau. Muka Betawi atau ngomong bahasa ngapek masuk agama Yahudi enggak cocok. Ya, mereka tuh cuma maunya apa? Yang penting enggak nurut sama agama Islam gitu aja udah cukup bagi mereka. Ya. Makanya kalau ngelihat ada orang Islam istiqomah, ya, ikut sunnah Nabi betul-betul, gelagapan mereka, kelepek-kelepek, wah, ngeri. Kalau semua warga Rawa Binong itu sholat subuh berjamaah, jangan sholat subuh aja, ya sholat zuhur, sholat asar, musola muhajirin enggak ketampung, ya enggak. Sampai luber, sholat zuhur luber keluar, udah kayak di Mekah aja, ya, luber keluar. Ya, jangankan orang kafir, Pak Budiman pun heran, Pak, ya. Ini ada apa nih? Ternyata ada meninggal. Pantesan. Pantesan. Ya kan? Iya. Pas ada yang meninggal aja deh. Ya, baru pada banyak ya alhamdulillah sih ya. Daripada ada meninggal cuma dua orang yang sholatin, ya alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Cuman Pak kita doain supaya kaum muslimin insyaallah baik Rawa Binong, Lubang Buaya, Cipayung dan seterusnya, Jabodetabek bahkan Indonesia, mudah-mudahan pada sholat subuh berjamaah di masjid. Amin. Insya Allah ya. Nanti pada waktunya. Insya Allah percaya sama Allah. Tapi ya kita harus didik anak-anak kita, Pak. Supaya istiqomah. Ya kita contohkan, Pak. Ya. Nanti anak-anak kita insya Allah itu akan lihat kok. Akan ingat. Dulu bapak saya itu kalau subuh itu jalan. Saya pun, Pak, masih ingat, Pak. Saya diajak sama bapak saya. Waktu kecil. Masih seusia beliau itu yang... itu bukan kameramen saya, ini udah tua ini yang susia beliau itu ya. Kalau yang dulu saya masih ingat, Pak, ya, zaman-zaman tahun dulu ya 90-an lah, 90-an awal-awal itu ya mungkin masih ya SD lah ya, dari kecil usia 6 tahun itu diajak ke masjid ya, alhamdulillah sholat di masjid. Ya, sekarang orang-orang masjid tersebut udah gak kenal saya, Pak. Udah beda ya. Nah itu masih ingat lewat rel subuh-subuh. Kemudian ada kebun. Suara kodok banyak banget ya. Dulu kodok masih banyak. Ya sekarang kodok udah agak sulit ditemukan ya. Itu masih ingat. Dan bahkan ketika ayah saya kerja. Saking saya biasa ya ke masjid sama ayah saya. Karena gak ada ayah saya. Udah saya jalan. Ngelewatin, nyebrang jalan raya. Ya itu sampai mobil-mobil itu sampai berhenti, Pak. Hebat kan? Iya, saya jalan gitu jalanan. Pada berhenti, Pak. Iya, pada berhenti mempersilahkan saya untuk lewat. Itu saking berkahnya. Maksudnya berhenti hampir ketabrak maksudnya. Ya, pada berhenti. Din din din din gitu kan. Itu. Habis saya lari, kemudian saya masih ingat banget, Pak, di pinggir jalan saking terburu-burunya saya, saking ketakutannya. Saya kepleset, jatuh, masuk ke becekan. Ya, itu masih ingat banget saya tuh, sampai usia segini. Itu bakal terkenang, Pak, anak-anak sampean kalau diajak ke masjid, diajak ke majelis taklim, asal enggak ribut ya. Itu bakal keinget sampai usia tua nanti insya Allah. Mungkin bapak-bapak pun kenapa sekarang bisa istiqomah. Coba, karena mungkin dulunya dididik seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukurlah sama orang tua kita. Ya begitu, Pak, ya. Jadi ayo loh ya, kita jangan cuman amantubillah beriman saja, istiqomah. Kalau misalnya kita contohkan kepada masyarakat, yuk kita suruh berjamaah dengan akhlak mulia, insya Allah nanti mulai pada tergerak suruh berjamaah. Ya rakyatnya juga jangan cuman datang ke musola atau ke masjid pas ada kambing sapi dikorbanin, tuh baru pada datang mererot ya, nunggu bagian ya. Selesai itu udah sepi lagi, nggak pada datang. Jangan kayak gitu, ini dapat daging ya, itu nggak bagus ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, karena itu tetaplah kalian istiqomah beribadah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Dalam ayat di atas terdapat isyarat bahwa pasti ada kelalaian atau kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Maka hal itu ditutup dengan istighfar, minta ampun sama Allah, yang menghasilkan taubat dan kembali kepada istiqomah. Saya ulangi atau saya jelaskan, siapa sih di antara kita yang bisa mengatakan, oh saya ini kalau udah istiqomah nggak bakal putus-putus, ya? Saya itu sempurna ibadahnya. Siapa di antara kita berani bilang gitu? Gak ada yang berani. Saya pun gak berani bilang gitu. Pasti kalau kita menjalani ketaatan, Pak, ya ada aja salah, ada aja wajar. Coba misalnya di antara bapak-bapak memang betul rajin sholat berjamaah, tapi pasti suatu saat kadang ada rasa malas kadang, atau keceplosan tidur sampai jam 6 karena kecapean habis nonton bola misalnya. Ya kan? Atau kemarin habis safar misalnya, capek, ya ada aja los gitu, baru jam 6 baru bangun. Kita udah berusaha istiqomah, ada aja kekurangan. Dan mungkin memang gitu Allah, Allah Subhanahu wa taala setting dan atur manusia itu suka bersalah. Makanya kata Nabi SAW, kullu bani adama khata'un, semua anak Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang-orang yang suka berbuat salah adalah yang taubat kembali kepada Allah. Makanya di sini yang namanya istiqomah pasti suatu saat ada lalai, kadang-kadang kurang gitu kan. Maka diperintahkan untuk menutupi dan menambal kekurangan itu kita istighfar. Makanya Pak habis sholat kita istighfar apa alhamdulillah? Istighfar Pak, sebagian dari orang kok saya sangat disayangkan. Udah ada sunnahnya istighfar, malah bilang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya memang niatnya mungkin bagus, cuman bukan seperti itu. Maaf-maaf ya kalau ya ada bapak di situ begini ya. Tapi setelah salam, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Mengakui bahwasanya sholat saya tadi ya mau dibilang sempurna ya enggak juga ya. Imam baca apa saya mikirin apa, imam bacanya tentang hari akhir, wasyamsi waduha ya, tentang matahari, tentang bulan, tentang ini, tentang itu. Makmumnya mikirin apa? Wah bini gua nih di rumah nih tadi marah-marah, lempar piring lagi gitu kan. Emang ada nyambungnya mayat? Enggak ada. Ya sujud, subhan rabbil a'la, ya Allah maha tinggi ya. Mikirnya utang, ya kan gak nyambung. Ya kan gak nyambung. Sholat mikirin utang, atau ntar mau belanja apa, ya ibu-ibu tuh ya, ntar mau belanja apa. Apalagi sholatnya di musholah mall, nah, itu gak, udah gak tahu pikirnya kemana. Tuh tadi diskonnya lumayan tuh 50%, ya kan. Ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak nyari tempat duduk di mana nanti ya? Tempat duduk istri belanja, bapaknya nunggu ya. Nah begitu Pak. Jadi kalau iya pas sholat ada aja tuh bisikannya setan. Makanya kata Rasulullah SAW bilang ada setan spesialis sholat, ya kan? Spesialis sholat. Jadi cuman godain orang pas lagi sholat. Emang iseng nih setan. Ya, tahu orang Muslim yang sholat, orang non Muslim ngapa sholat? Ya ibadah kan. Seminggu sekali, udah gitu kadang bolong pula. Nah kalau misalnya kita nih 5 kali sehari, jadi setan jadi ada kerjaan tuh, ya bukankah begitu wahai setan? Nah setannya ada nggak di sini Pak? Nggak kelihatan alhamdulillah. Kalau kelihatan kabur semua mungkin. Nah itu setan namanya khonzab kata Nabi SAW. Setan spesialis khusus tak khusus untuk gangguin orang-orang sholat. Yang diganggu orang Muslim aja Pak, ya karena orang Muslim doang yang sholat. Namanya khonzab. Ya. Jelek Pak namanya Pak, enggak bagus. Jadi jangan namain anak khonzab, Mr. Khonzab, jangan. Apaan artinya tong? Artinya setan be. Wah, jangan. Ya, setan yang cuman gangguin orang lagi sholat ya. Gangguinnya dari dua. di kepala sama di bokong, maaf. Di kepala mungkin supaya pikirannya melayang kemana-mana. Nah itu Pak, kalau misalnya sampean lagi soal pikiran kemana-mana gak istiqomah, itu lagi diganggu sama setan. Ta'awudz silakan. Harus kembali, jangan kemudian asik juga ya mikirin dia ya. Nah, dipikirin aja di luar sholat. Apa hal-hal di luar sholat. Itu setan yang kesenangan. Atau di bagian belakang kita diganggu, yaitu di masalah perut ya. Kadang-kadang nih, tadi saya kentut gak ya, was-was jadinya. Nah kan, seperti itu. Maka ketika selesai sholat, istighfar. Kenapa istighfar? Ya akuilah bahwa sholatnya gak sempurna. Semerasa khusyuknya kita dalam sholat, itu jangan kepedean. Ada aja Pak, pokoknya ada aja. Abis sholat pun kadang-kadang susah istiqomah. Buktinya coba, kalau misalnya kan kita dianjurkan abis sholat itu subhanallah berapa kali Pak? 3-3an? Alhamdulillah 3-3. Allahu Akbar 3-3. Tambahin satu lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalau mau ya. Itu atau la ilaha illallah wa la syarikalah. Coba pas lagi ngitung. Ya, biasanya ngitung pakai ini kan. Tiba-tiba lah tadi udah sampai mana ya? Ya kan? Coba aja Pak. Bisa jadi di antara kita itu ada yang sepanjang seluruh zaman dia hidup itu selalu pas alhamdulillah selalu kepleset. Ini udah kloter satu atau kloter dua nih? Ah bodo amat lah, gitu kan? Yang penting terusin, yang penting kan nggak ada yang tahu, gitu. Gitu. Nah, yang seperti ini nih Pak, diplesetin sama set. Begitu kita mau istiqomah kepleset lagi, mau istiqomah kepleset lagi. Tapi ada rahmat di balik itu Pak. Ada rahmat Allah di balik itu supaya kita nggak ujub, ya? Supaya nggak kita nggak sombong. Apa yang bisa disombongin sama kita? Sementara kita kadang-kadang kepleset. Coba kita lihat ada orang jalan belaga kepleset, blak, jatuh dia. Tapi sombong. Jalan lagi, kepleset lagi. Sombong. Kita lihat apa? Ini orang enggak tahu diri. Begitu juga kita. Banyak salah tapi songong gitu loh. Banyak salah tapi songong kayak orang-orang naik motor tuh ya. Suka ngebalap, melewatin garis, belagu gini. Kecepatan melebihi batas dan seterusnya. Tapi giliran ada orang salah, dia sombong. Gitu kan ngehardik. Padahal dia juga sering salah. Coba di pertigaan, di perempatan yang ada lampu merahnya. Orang nerobos lampu merah. Pemotor gini. Astagfirullahaladzim. Padahal dia juga lagi di mana ngelewatin batas pejalan kaki. Astagfirullahaladzim. Hari gini ngelanggar peraturan. Gitu kan. Dianya sendiri di mana posisinya. Gitu kita. Kadang-kadang kita enggak ngerasa ya. Nah, kemudian kita syarah hadis ini, penjelasan hadis jam berapa, Pak? Ini betul masih jam segini, Pak? Oh. Kok enggak habis-habis ya perasaan? Saya pengin cepat jam 6. Kok enggak jam 6-6? Pak Budiman settingan ini gimana nih, Pak? Jangan-jangan 1 detik, 3 detik sebenarnya dia. Taib, makna perkataan sahabat, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Maksudnya, ajarkan ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya suatu perkataan tentang pengertian Islam yang jelas buat saya. Sehingga tidak perlu lagi bagi saya menanyakan tafsirnya kepada selain engkau dan saya akan mengerjakannya. Jadi ya Rasulullah, kalimat yang jelas gamblang buat saya, jadi saya gak perlu nanya-nanya lagi sama orang lain. Kemudian Nabi SAW menjawab apa tadi? Qul, katakan di lisan, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kemudian silahkan lurus, yaitu istiqomah. Sabda beliau, qul, katakanlah. Maksudnya katakan dengan lisan, disertai dengan pembenaran hati. Jadi jangan cuma lip sync. Ya di lidah aja, di lisan aja. Tapi hati mengingkari. Ibu-ibu yang lagi diuji ya, lagi diuji suami ya, mungkin ya bilang suaminya, mah papa pengen nambah mah, itu kalimat ya, itu udah kalimat yang mungkin kiamatnya perempuan ya, mau nambah padahal cuma mau nambah dua kata ya menjadi momok ya. Marah ibu. Kemudian ujian, diuji suaminya ternyata jatuh cinta juga dengan perempuan lain, pengen nikah lagi. Itu ujian besar, Pak. Ya. Kemudian ibu-ibu itu curhat ke tetangganya. Ini enggak boleh, ya. Suami ada masalah, ya, atau terkena fitnah perempuan, atau mungkin baru di PHK. Ya, istri jangan ngebocorin, ah, ini salah ini. Ya, dibocorin kemudian. Tetangganya bilang, udah bu, jangan marah, sabar bu, tawakal. Iya ini saya udah sabar ini, urat keluar. Saya udah sabar nih cung. Emang bener-bener lah laki-laki, buaya semuanya, masya Allah. Padahal kan buaya ada yang perempuan. Iya, kalau buaya semuanya laki-laki gimana beranak gitu kan. Buaya semua laki-laki, wah dicela-cela suaminya. Sabar bu, itu kan memang udah ujian. Betul, ini saya udah sabar loh, ini saya udah sabar ini. Memang gak benar tuh suami saya. Wah, tetap aja. Ini ngomong sabar tapi kayak gitu. Kadang-kadang kita orang Indonesia begitu pak. Ngaku sabar, urat keluar. Piring dibanting. Kaca dipecahin. Gak sabar itu. Kadang-kadang juga kita ngomong gak sesuai dengan realitas. Contoh misalnya. Pak Sarno, maaf ya pak. Bukannya saya mau ngomongin orang, tapi itu Pak Budiman itu kayak gitu orangnya. Lah ini ngomongin orang, gitu kan? Saya bukannya saya ngejelekin dia ya, tapi bagi saya tuh dia tuh ya ini ngomongin orang ngejelekin. Nah, gitu. Jadi jangan cuma bilang saya beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi syirik lancar, bid'ah lancar. Ini enggak benar. Ya, jadi jangan cuma di lidah saja. Melainkan tercermin di amalan dan di keyakinan. Kemudian apa yang disuruh dikatakan di sini? Amantu billah, aku beriman kepada Allah bahwa Allah adalah sembahan yang Maha Esa, yang wajib makhluk beribadah hanya kepada Allah. Yang mana Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi, dan wajib disucikan dari sifat-sifat yang jelek atau kurang atau beraib seperti tidak tahu. Allah Ta'ala itu tahu segalanya. Atau sifat lainnya yang tidak sempurna seperti sifat zalim. Allah tidak zalim pada hambanya. Dan lainnya. Kemudian dikatakan di sini, apa saja yang dijadikan oleh Allah hak, maka itu adalah hak kebenaran. Dan apa saja yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kebatilan, kesalahan, maka itulah salah, batil. Kemudian kata Rasulullah, setelah kamu bilang amantu billah, thumma istaqim, kemudian istiqomah. Yaitu istiqomahlah di atas konsekuensi dari perkataan beriman tersebut. Berarti apa? Mencintai Allah Ta'ala yang mendatangkan keridhaan dan kecintaannya, serta menjauhkan diri dari kemurkaannya dengan meninggalkan apa saja yang dapat mendatangkan kemarahannya. Ya. Jadi semua dari bapak-bapak itu harus jadi orang soleh. Ibu-ibu jadi orang soleha. Jangan cuman amin-amin doang pak. Kalau misalnya bilang mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jadi soleh-soleha. Amin, amin sih amin. Habis itu keluar ya, ngambil sendal orang lagi. Salah ini gak bisa ya. Jadi jangan cuman kita itu orang Indonesia pinter ngaminin. Ya, imam atau tukang doa bilang antum aminin, amin. Coba tanya, Pak, tadi doa apa, Pak? Enggak tahu, saya sih aminin aja, pasti bagus, ya. Enggak gitu. Kita itu amin, aminin, tapi kita harus mengamalkan, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dalam mensyarah hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya beriman kepada Allah, bahwasanya iman itu perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan anggota badan. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa saya iman itu lidah harus ngaku sebagai muslim mukmin. Ya, harus gitu. Makanya kalau orang mau masuk Islam syahadat. Syahadatnya di lidah, bukan di hati. Pak, saya mau masuk Islam. Pak Ustadz, saya mau masuk Islam. Ya udah sok yo. Ini ada saksinya, ada orang-orang nyaksiin. Kamu duduk di masjid. Ya udah bilang asyhadu. Wah, enggak mau, Pak. Loh kok enggak mau? Di hati saya, di hati aja, Pak. Ikuti saya kata ustaznya. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah, Pak. Lah. Mana suaranya? Enggak di hati, Pak. Yang penting kan hatinya saya dulu. Ini salah juga. Karena iman itu harus dibeberin di lisan juga supaya orang tahu dan supaya pasti. Gitu, ya. Dan juga iman termasuk iman amalan anggota tubuh. Jadi iman itu cuman bukan di hati doang. Oh, saya enggak mau syahadat, Pak. Saya masuk Islam, saya muslim, tapi saya enggak mau syahadat. Lah ini gimana? Saya muslim, tapi saya enggak mau jilbaban. Ya iyalah, situ laki-laki ya, benar. Saya yang perempuan nih. Yang perempuan kadang-kadang belum mau jilbaban. Enggak mau, Ustaz. Saya enggak mau jilbaban lah. Ntar aja, Kak. Nanti kalau misal saya udah tuaan baru. Sekarang kan rambut saya masih cakep, Ustaz. Lihat Ustaz, cakep kan? Ya. Ustaz nih disuruh ngeliat. Saya masih mau bergaya, Ustaz. Lah enggak bisa gitu. Namanya iman, sami'na wa ta'na itu... Ya bukan di hati doang, sami'na wa ta'na-nya harus melakukan apa yang Allah perintahkan dan tidak melakukan apa yang Allah larang. Ya. Sebagian perempuan kemudian berdalih, Ustaz, yang penting kan hatinya dulu. Maka kita jilbabkan hatinya dulu. Ya jilbab, hati dijilbabin gimana tuh? Dimasukin jilbab gitu. Atau hati ditutup dulu sampai hitam. Enggak gitu. Karena kalau hati betul meyakini syariat Allah jilbab itu, tapi amalkan untuk perempuan. Ya, Rasulullah nyuruh wa'ful liha, biarkanlah jenggot biarin panjang. Bapak-bapak beralasan, Ustaz saya nggak mau Pak, biarin jenggot panjangin jenggot nggak mau ah, masih mau bergaya saya biar kelihatan lebih muda, gitu kan. Lah gimana, Rasulullah kan nyuruh panjangin jenggot. Ya yang penting kasat hatinya, saat hatinya lah, hati dijenggotin gitu. Enggak. Jadi kalau memang disuruh perbuatan zahir, disuruh Rasulullah, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na ini bukan cuma di lidah. Tapi realisasi amalnya mana? Nah, gitu kan? Implementasinya mana? Gitu. Diinginkan seperti itu. Ya, kalau kita nyuruh anak kita misalnya, "Tong, tolong beliin ketumbar di warung." "Iya, Be. Siap." Habis itu entongnya malah main PS. Lah mana katanya mau beliin ketumbar. Yang penting kan hatinya dulu, Pak. Udah niatan mau beliin ketumbar, urusan itu nanti. Enggak bisa gitu. Lakukanlah amalan tersebut, ya. Dan hadis ini menjelaskan tentang qul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah. Ini merupakan perkataan seseorang berkata, saya beriman kepada Allah, maka istiqomah dalam hatinya keyakinannya dan amal perbuatannya. Karena istiqomah yaitu istiqomah hati dan istiqomah amalan. Nabi SAW mengumpulkan semua kebaikan dalam dua kalimat ini. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Maka seseorang tidak cukup beriman dengan hatinya saja tanpa mengatakan dengan lisannya. Tidak cukup juga dia mengatakan dengan lisannya tetapi tidak istiqomah dengan hatinya dan perbuatannya. Tapi harus dengan tiga perkara. Satu, perkataan dengan lisan. Dua, keyakinan dengan hati. Tiga, amalan dengan anggota badan. Ya. Ada orang menyuruh persatuan. Kita harus bersatu. Ayo umat Islam bersatu. Tapi pas subuh ngorok. Itu gak bersatu itu. Kita gak bisa bersatu sebelum soft-soft ini bersatu. Ya. Jadi yang gak pernah sholat berjamaah di masjid itu sebaiknya tunda dulu ngomongin tentang persatuan. Tunda dulu sebelum dia mengamalkan persatuan soft-soft sholat. Ayo ke masjid, baru situ boleh ngomong persatuan. Kalau misalnya jarang ke masjid atau malah kok ke masjid malah kepanasan, ya padahal udah ada kipas angin, ya atau ke masjid malah langsung kesurupan, maka jangan ngomong persatuan dulu. Melainkan amalkan dulu, baru silahkan bicara. Begitu, jemaah sekalian. Taib, untuk materi, insya Allah untuk pagi ini kita cukup sampai sini. Insya Allah kita ketemu lagi pada Ahad pekan depan membahas kitab yang sama. Dan tolong kitabnya jangan dibawa ke rumah, ya Pak ya. Tapi diwakafkan untuk masjid, untuk jemaah, tapi ditaruh di masjid supaya nanti kalau misalnya mungkin nunggu waktu sholat baca-baca bisa di sini, ya. Taib, ada pertanyaan Pak? Cukup sampai sini insya Allah, udah terang nih Pak. Bentar lagi zuhur. Ya. Ya. Gimana Pak kalau menghadapi yang orang itu yang lidahnya tajam gitu Pak? Lidahnya tajam? Masya Allah. menghadapi orang yang lidahnya tajam. Masya Allah, itu tukang kayu itu pakai ewele. Lidahnya tajam. Berarti kalau ngomong itu nyakitin hati gitu ya. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, kita itu diperintahkan untuk bergaul dengan sebaik-baik pergaulan. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'u fi dini khalilihi, atau kama qala Nabi SAW, seseorang itu sesuai dengan agama orang terdekatnya. Ya. Maka pesan saya yang pertama, Pak, sebaiknya tidak mendekati atau tidak mudah bergaul dengan orang seperti ini. Itu untuk menjaga banyak hal, menjaga hati kita, menjaga perasaan, menjaga emosi kita gitu. Tapi kalau ternyata orang ini orang dekat, istri sendiri gitu. Kalau udah ngomong itu nyakitin hati. Ya, atau istri merasa suami kalau udah ngomong nyakitin hati istri ya misalnya. Gimana cara? Kan harus menghadapi itu. Enggak bisa kabur. Ya gimana kamu kabur serumah gitu kan? Gimana caranya? Tadi pertama udah. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan ditunaikan ganjaran pahalanya tanpa hisab, hitungan batas, saking banyaknya pahalanya. Maka kalau udah, ya mau gimana lagi, kita harus sabar, sabarlah. Yang kedua, sabar. Kalau gak bisa menjauhi dia, ya harus sabar. Harus sabar. Tapi kalau bapak bilang, Ustadz, sabar saya kan ada batasnya. Enggak, sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya. Lah iya, tapi ada batas. Ya karena sampean yang membatasi, ya jadi ada batasannya. Coba kalau sabar terus, enggak ada batasannya. Ya. Sabar terhadap kekurangan orang berupa lidah yang tajam, itu insya Allah pahala yang ngalir besar ke kita. Sabar aja. Ya. Dua. Tiga. Bisa kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu membawa istrinya yaitu Siti Hajar. Karena kecemburuan istri pertama yaitu Siti Sarah. Siti Hajar udah punya anak, Siti Sarah belum. Cemburu, Pak ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menitipkan Siti Hajar ke Mekah yang tidak ada orang, tidak ada pemukiman, tidak ada peradaban, tidak ada apa-apa. Dibawa jalan kaki jauh banget itu. Siti Hajar sambil bawa Ismail anaknya masih bayi itu. Ditanya terus oleh Siti Hajar, mau dibawa kemana? Itu mau kemana? Ditanya terus. Nabi Ibrahim gak jawab-jawab, sabar. Sampai kemudian Siti Hajar baru bilang, apakah Allah amaraka bihadza? Apakah Allah memerintahkan engkau untuk kita hijrah seperti ini? Baru Nabi Ibrahim buka suara, iya Allah yang memerintahkan saya. Maka silakan lanjut, kata Siti Hajar. Itu taatnya Siti Hajar. Apa yang bisa kita pelajari sini? Diamnya Nabi Ibrahim tadi. Ketika menghadapi orang yang lidahnya tajam, maka kita tutup mulut. Diam. Kalau kita mencontoh Nabi Ibrahim, diam. Karena sekali keluar, bisa beleberan itu. Bisa perang jadinya. Kalau kita gak bisa kabur, diam aja. Gak usah dengerin. Tapi tetap aja saat itu panas hati. Nah, yang keempat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, walaupun dipermasalahkan juga hadisnya, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka insya Allah buat kamu ada surga. Jadi ketika lagi emosi dengan itu, langsung pikirin surga Allah dan janji Allah. Nah itu step-stepnya. Yang pertama, kalau bisa jangan deket-deket. Yang kedua, apa tadi yang kedua ya? Saya lupa mana. Hah? Sabar. Yang ketiga, apa tadi Pak? Diam, ya, jangan dibalas. Dan yang keempat, ingat dengan surga, janji Allah. Begitu Pak. Kira-kira bisa ya? Bisa insya Allah Pak. Saya cuma bisa mencoba empat itu dulu untuk menjawabnya. Yang pertama tadi, hindari orang tersebut. Enggak bisa, karena orang terdekat, istri atau bahkan anak. Ya udah, sabar. Sabar dan ingat ganjaran Allah. Yang ketiga, diam, tidak membalas. Ya. Tidak langsung membalas. Yang keempat, mengingat kebaikan-kebaikan Allah, ayat-ayat Allah dan seterusnya. Itu insyaallah hilang emosinya. Dan orang tersebut juga insyaallah bakal redup emosinya, begitu. Allah a'lam. Begitu, Pak ya? Ada lagi, Pak? Cukup satu aja ya. Kita nah, ini bentar lagi jam 6 nih, Pak. Alhamdulillah nih, ya. Ya, alhamdulillah. Kita cukup sampai sini. Terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita, ya, berfaedah, dan semoga amalan yang kita lakukan pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala terima. Jazakumullah khairul jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.